kasih. Katakan kasih, ucapkan cintakah padaku, sayangkah padaku, kau biarkan ku sendiri. Jangankan dirimu atau senyummu, suaramu masih kurindu. Siang dan malam aku nantikan demi pengobat hatiku. Membuat aku tiada menentu.